Pak Sebastian. Ya, selamat siang Pak SM. Selamat siang Pak, silakan komentarnya Pak. Inilah pemerintah yang selalu terlambat. Nasi udah jadi bubur. Ya, artinya apa? Profesionalisme dari birokrat kita ini jarang sekali mencetuskan ide-ide yang brilian. Sesudah kelimpungan untuk apa namanya investasi masuk, sekarang peraturan ini diberlakukan. Jadi sebetulnya orang-orang yang duduk di pemerintah itu, apalagi yang tua-tua itu, mundurlah. Kasih orang muda yang berpikiran progresif, dinamika, dinamis, luar biasa. Jadi sekali lagi nih, orang-orang pemerintah yang tua itu kalau perlu kayak presiden, calon-calon presiden yang udah tua itu tahu dirilah. Apalagi ada orang umur 70 mau calon presiden, mau jadi apa Indonesia ke depan? Kasih kesempatan orang muda aja merasa lebih muda, udah gak mau ikut kegiatan begitu. Jadi sekali lagi, pemerintah, birokrat-birokrat yang udah tua itu mundur saja, tahu diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sebastian. Selanjutnya ada Pak Leo. Ya, selamat siang Wendy. Selamat siang Pak, silakan komentarnya Pak. Ya, kalau saya sih tidak setuju ya dengan kepemilikan asing untuk rumah di Jakarta ini ya, di Indonesia khususnya. Karena harga rumah nanti akan semakin naik gitu, dan tidak terjangkau oleh anak cucu kita untuk membelinya. Demikian, terima kasih. Bapak Arief. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak, silakan komentar ya Pak. Saya juga setuju dengan komentar yang kedua tadi. Jadi saya kurang setuju. Jadi jangan dikira Pak bahwa rakyat asli Singapura juga senang Pak ya di sana. Saya baca berita terakhir itu katanya mau apa warga negara asing mau dinasionalisasi. Mereka protes semua itu Pak di Singapura, terutama untuk masalah harga properti dan pekerjaan. Ya, jadi sebaiknya pakai peraturan nama aja lah, itu udah cukup kok, 60 tahun itu Pak. Itu aja, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Arief. Ya sudah Pak, sudah ada Pak Arifin. Iya, mau komentar Pak Wendy. Silakan Pak komentarnya. Saya sih bilang begini, kalau memang mau dilonggarkan untuk asing, menurut saya mungkin boleh ya. Tetapi mereka harus beli yang mahal-mahal. Kayak di Singapura ya Pak ya, kalau saya mau beli apartemen di Singapura, harganya nggak ada yang 2M, 7M ke atas uang kita, 1 juta dolar Singapura. Tapi kalau masyarakat Singapurnya beli yang 1 miliar, yang 700 juta masih ada. Nah, jadi kalau memang asing mau untuk berinvestasi di sini, kita mesti yang main yang premium, high class. Kalau perlu dia beli yang 50M, kasih 100 tahun nggak apa-apa. Jadi uang luar negeri itu bisa masuk. Ya, menurut saya begitu. Pak Yudi, selamat sore. Sore Bu. Silakan Bapak. Setuju Bu, nggak usah diperpanjang Bu, karena nggak dia masuk aja harga properti naik terus, apalagi kalau asing masuk Bu, bisa nggak beli rumah apartemen nanti orang-orang kita. Terima kasih. Ibu Lilis. Ya, selamat sore. Selamat sore, silakan. Kalau saya bilang asing lebih baik jangan pernah, sebab sekarang Banten baru saja sudah sulit untuk beli rumah, harganya digoreng terus sama developer. Nggak main-main Ibu, kasihan. Uhum. Terima kasih Bu Lilis. Pak Gilbert. Ya kalau saya sih pribadi sih setuju memang harus dibatasin ya, karena banyak rakyat kita yang di bawah nggak bisa beli rumah ini. Harganya semakin tinggi, bubble, istilahnya bubble itu. Apalagi kalau asing masuk ya, asing masuk ya mungkin bisa lebih parah lagi. Jadi memang harus dibatasi karena ini sudah bagus. Saya lihat nih jumlah-jumlahnya sih saya rasa 70 tahun ya. 25 boleh diperpanjang 20, diperbarui lagi 25 tahun lagi, jadi 70 tahun. Sebenarnya sih ini sih nothing wrong, bagus ya peraturannya. Ya jangan disamakan dengan Singapura lah. Dari segi harga juga kan mereka juga harganya juga tinggi juga ya. Ini memang sudah nggak sehat. Memang properti harus turun tangan pemerintah. Saya lihat rakyat kecil nggak bisa beli rumah. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Adi. Ya. Selamat sore Pak. Sore. Pemilikan hak pakai 25 tahun itu sama aja dengan HGB di Indonesia 30 tahun ditambah kalau diperpanjang 25 tahun. Jadi nggak jauh beda itu. Jadi hak pakai maupun HGB itu prinsipnya sama saja. Cuman yang memang saya nggak setuju kok, cuman waktunya 30 tahun diperpanjang 25 tahun itu motivasinya adalah itu pejabat itu biar orang itu sering berurusan dengan dia. Sekarang biaya perpanjangan sertifikat prosesnya itu lebih mahal. Kadang-kadang kalau di tanah di desa itu lebih mahal biaya prosesnya daripada harga tanahnya. Ini kecenderungan pejabat ini motivasinya kita lebih banyak berurusan sekarang ini. Saking banyaknya tanah yang sudah bersertifikat, urusan di BPN itu sangat banyak sehingga BPN sertifikat 1 aja sekarang rata-rata 1-2 tahun. Jadi karena saking banyaknya tanah itu, bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat, sementara di satu kabupaten itu hanya satu BPN yang ngurusin begitu ribuan tanah. Jadi memang sudah tidak efektif dan monopoli sekali, itu akibatnya akan biaya urusan tanah ini mahal sekali ke depan ini, dan sekarang pun sudah mulai sangat mahal dan lama gitu. Jadi harusnya memang panjang itu, nggak boleh lama. Toh juga motivasinya kan pakai HGB sama aja itu sebenarnya. Cuman kalau orang-orang asing pusing dia ngurus perpanjangan, nah, dia bukan di Indonesia, kan? Sudah biasa di Indonesia ya. Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Adi.